Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا أما بعد معاشر المسلمين أعزني الله وإياكم الحمد لله kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita kesempatan untuk bisa kembali berkumpul di majlis min majalisil ilm. Dan insyaallah ta'ala pada malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan tafsir surat Al-Muzzammil dari kitab Taysir Al-Karimir Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan karya Fadilatul Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Kita masih pada ayat yang terakhir dari surat Al-Muzzammil, yaitu ayat yang ke-20, di mana pada pertemuan yang lalu telah kita baca penjelasan dari Asy-Syaikh rahimahullahu taala tentang kemudahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hamba yang beriman yang ingin menjalankan qiyamul lail. Allah berikan kelonggaran selonggar-longgarnya dalam pemilihan waktu pelaksanaan qiyamul lail, bisa dimulai pada 2/3 malam atau separuh malam atau sepertiga malam terakhir, bahkan menjelang subuh sekalipun diperbolehkan khanifidina azani Allah wa iyakum untuk melakukan qiyamul lail sesuai dengan kemampuan masing-masing hamba. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memberikan rukhsah, keringanan, memberikan udzur bagi yang kesulitan melaksanakan qiyamul lail lantaran sakit atau safar, entah tujuan safarnya perkara duniawi apalagi safar ta'ah, maka Allah berikan kelonggaran dan kemudahan untuk absen dari qiyamul lail. Dan itu semua khanifidina azani Allah wa iyakum menjadi bukti kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang sangat luas kepada hamba-hambanya, yang sudah sepatutnya kita sebagai kaum mukminin bersyukur dan banyak-banyak berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala atas kemudahan demi kemudahan dalam menjalankan syariat agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita baca sedikit, mengulang sedikit penjelasan As-Sa'di yang lalu. Beliau mengatakan, "Tsumma amaral 'ibad bi'ibadataini." Setelah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kemudahan yang diberikan kepada kaum mukminin terkait dengan pelaksanaan qiyamul lail, Allah perintahkan seluruh hamba-hambanya dengan dua ibadah. Huma ummul ibadat wa imaduha, yang menjadi induk dan tonggak seluruh ibadah-ibadah yang lain. Barang siapa yang memperhatikan dua ibadah tadi, maka akan dimudahkan oleh Allah untuk menyempurnakan ibadah-ibadah yang lainnya. Kalau dua ibadah ini disia-siakan, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan kemudahan dalam menyempurnakan ibadah-ibadah yang lainnya. Ibadah yang pertama yang dimaksud, iqamatus shalah, menjaga salat lima waktu. Allati la yastaqimud din illa biha, di mana agama seorang hamba tidak akan tegak kecuali dengan menjaga salat lima waktu. Sampai dikatakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, al ahdu bainana wa bainasyirki tarkus shalah. Yang membedakan antara kita dengan kaum musyrikin adalah salat. Ya, yang membedakan seorang mukmin dengan kaum musyrikin, dengan orang-orang kafir, dilihat dari salatnya. Kalau dia melaksanakan ibadah salat, maka dia mukmin. Kalau dia tinggalkan ibadah salat, maka dia berada dalam bahaya yang sangat besar. Kalau dia tinggalkan lantaran menentang, enggak percaya dengan kewajiban salat, jatuh dalam kekufuran. Tapi kalau dia meninggalkan salat lantaran malas, ada perselisihan di kalangan para ulama, ada yang mengkafirkan, ada yang mengatakan belum tingkatan kufur, namun dia jatuh dalam dosa yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain, Rasulullah alaihi salatu wassalam juga mengingatkan dalam hadis yang masyhur, awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamah as-shalah. Amalan pertama yang akan dihisab di yaumul qiyamah dari setiap hamba adalah salat. Ya, kalau salatnya baik, maka sisanya ikut baik. Kalau salatnya jelek, maka sisanya juga ikut jelek. Sanibidina azani Allahu wa iyyakum. Ibadah yang kedua, wa ita'uz zakah, menunaikan zakat. Allati hiya burhanul iman, di mana zakat adalah bukti keimanan seorang hamba. Wa biha tahsulul muwasah lil fuqara wal masakin, yang dengan ibadah zakat akan terwujud rasa saling menyayangi, saling mengasihi terhadap al-fuqara wal masakin, orang-orang yang lemah di kalangan kaum muslimin, khususnya dari sisi finansial. Walihada qala, oleh karena ini Allah Subhanahu wa taala berfirman pada akhir ayat yang ke-20, wa aqimus shalah, tegakkan salat. As-shalah yang dimaksud adalah as-shalah al-mafruḍah, salat yang diwajibkan. Bi arkaniha, dengan memenuhi rukun-rukunnya. Wa syurutiha, syarat-syaratnya. Rukun itu kewajiban yang harus terpenuhi saat pelaksanaan sholat. Ya, saat melakukan sholat, ada hal-hal yang harus terpenuhi, yang kalau tidak terpenuhi, batal sholatnya, disebut rukun. Syurut, syarat-syarat sah sholat, itu perkara yang harus terpenuhi sebelum melakukan ibadah sholat. Kalau rukun itu saat pelaksanaan sholat, kalau syarat itu sebelum melaksanakan sholat. Seperti menghadap ke arah kiblat, toharoh, masuk waktu sholat, dan seterusnya. Khanifidina azaniyallahu wa iyyakum. Hal-hal yang berkaitan sebelum pelaksanaan sholat, yang kalau tidak terpenuhi maka sholatnya batal. Khanifidina azaniyallahu wa iyyakum. Wa mukammilatuha, juga memperhatikan penyempurna pahala sholat. Ada rukun-rukun sholat, ada syarat-syarat sholat, ada mukammilatus sholah, penyempurna ibadah sholat dalam bentuk kekhusyuan. Ya, khusyuk, tumakninah dalam pelaksanaan ibadah sholat masuk kategori mukammilat. Hanifidina azaniyallahu wa iyyakum. Isbaghul wudu, menyempurnakan wudu sebelum sholat juga termasuk mukammilat. Ya. Hudurul qalbi, menghadirkan hati saat sholat juga termasuk mukammilat. Ya, termasuk mukammilat, penyempurna. Yang kalau semakin disempurnakan, maka akan semakin tinggi nilai sholat hamba tersebut di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semakin besar pula pengaruh sholat tadi untuk dirinya. Hakadai khanibidina azani allahu wa iyakum. Wa atuz zakah, dan tunaikan zakat. Zakat yang dimaksud zakat al-wajibah, zakat yang sifatnya wajib, dari zakat fitrah maupun zakat mal. Wa aqridullaha qardhan hasana, dan berikan pinjaman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan pinjaman yang baik. Maksudnya bersedekahlah dengan sedekah yang sunnah. Ai khalisan liwajhillah, yang dilakukan mengharap wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan pencitraan di hadapan makhluk. Yang diharapkan pahala di sisi Allah. Min niyatin sadiqah, sedekah yang muncul dari dorongan niat yang jujur. Memang niatannya baik, ingin membantu fuqara wal masakin. Dia terdorong untuk memberikan kelebihan harta yang dia miliki kepada saudara yang membutuhkan. Wa tathbitan minan nafsi, dari jiwa yang rela untuk mengeluarkan, tidak ada paksaan. Ya, niatannya baik, ingin menolong orang lain. Ikhlas, bukan paksaan atau enggak enak, sungkan kepada pihak-pihak tertentu. Tadinya enggak ada niatan, khanifidina azaniyallahu wa iyyakum, untuk memberikan bantuan, kemudian diingatkan oleh ustadznya atau takmir masjid atau temannya yang cukup berpengaruh, khanifidina azaniyallahu wa iyyakum, ya Mas Elang, ini ada janda yang membutuhkan, ya barangkali antum ada kelebihan rezeki, kok tak lihat kemarin secara tidak sengaja waktu antrian ATM, ya kok tak lihat isi ATM-nya Mas Elang kok sampai 15 digit, gitu ya. Ya sedikit bantuan lah untuk janda yang membutuhkan, kasihan. Ya sudah enggak ada yang menunjang kehidupannya, ya juga sudah lama, ya enggak ada pendamping hidupnya. Ya. Tadinya enggak ada niatan untuk bantu Mas Elang, cuman karena yang ngomong ini mungkin ustadznya atau takmir masjidnya atau teman yang cukup berpengaruh di mata Mas Elang, sungkan mau nolak. Ya, akhirnya dikeluarkan sedekah tadi karena sungkan, bukan karena wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan kala itu tersadar, astagfirullah, ada hak-hak orang yang membutuhkan dari harta yang saya miliki. Jazakallah khair, sudah diingatkan. Bukan karena itu, sungkan. Mau bilang enggak itu enggak enak, karena sudah tertangkap basah. Khanifidina azaniyallahu wa iyyakum, 15 digit. Ya, enggak enak mau nolak. Mosok cuman 100 ribu aja enggak keluar, kan gitu ya. Akhirnya dikeluarkan. Ya, keluarlah selembar kertas senyum Soekarno-Hatta yang diberikan dengan balutan senyum kecut. Gitu ya. Yang sejak saat itu kalau mau tarik uang di ATM, ya diperhatikan dulu siapa orang di belakangnya. Ya. Hakata ikhani fitina azani Allah wa iyakum. Enggak demikian. Mengharap wajah Allah dari niatan yang baik, jujur dari hatinya, dari kerelaan hati. Ikhani fitina azani Allah wa iyakum. Wa malin tayyib, berasal dari harta yang baik, harta yang halal. Ikhani fitina azani Allah wa iyakum, bukan harta yang haram. Ya, tapi harta yang didapatkan dari usaha yang halal, malun tayyib. Wa yadkhulu fi hadza, masuk dalam kategori ini, as-shadaqatul wajibah wal mustahabbah. Shadaqah yang sifatnya wajib maupun shadaqah yang sifatnya mustahabbah. Harus diniatkan karena Allah, dari niatan jujur dari hatinya, kerelaan hati, kemudian berasal dari harta yang halal. Ini berlaku untuk sedekah yang wajib maupun yang sunnah. Hakada ikhani bidina azani Allah wa iyakum. Termasuk ketika menafkahi istri, masuk kategori sedekah wajibah. Kita sebagai suami, para lelaki, pemimpin rumah tangga, bapak-bapak, ikhani bidina azani Allah wa iyakum, berkewajiban penuh untuk menafkahi istrinya, memberikan sedekah wajibah untuk istrinya. Ketika diberikan sedekah wajibah yang bersifat bulanan misalnya, ya, terkait dengan kebutuhan makan, pakaian, tempat tinggal, ikhwan fillah jazakumullahu wa iyyakum, ya, makanan habis, baju harus ganti, ya. Karena sampai pada tingkatan sang istri ini kalau di rumah pakainya baju ihram bekas suaminya, nggak ada yang namanya daster, nggak ada, semua sudah berubah menjadi kain pel, ya, butuh untuk baju baru. Ketika diminta kasih, dan ketika memberi sedekah wajibah tadi harus khalisan liwajhillah, ikhlas karena Allah, ya, kemudian kerelaan hati, bukan karena terpaksa. Kani bidina azani Allahu wa iyyakum. Begitu pula sedekah kepada anak yang juga sifatnya wajibah, kebutuhan anak. Kani bidina azani Allahu wa iyyakum. Kalau masih kecil butuh mungkin yang namanya susu dan semisalnya Pampers, ya, kalau memang pakai Pampers dan seterusnya dari kebutuhan-kebutuhan anak yang menjadi tanggungan dari sang ayah, bagi sang ayah, ikhwani fillah jazakumullahu wa iyyakum, berikan sedekah yang wajib tersebut dengan niatan mengharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, dari kerelaan hati kita, dari harta yang halal. Tsumma hatta ala umumil khairi wa af'alihi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan anjuran kepada seluruh kaum mukminin untuk berbuat baik secara umum. Semua af'alul bir, semua kebaikan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijanjikan akan mendapatkan balasan yang jauh lebih banyak, lebih besar dari apa yang kita berikan untuk Allah Subhanahu wa taala. Faqala, Allah berfirman, "Wa ma tuqaddimu li anfusikum, apapun yang kalian persembahkan min khairin, dari amal kebaikan, tajiduhu indallah, kalian pasti akan menjumpainya di sisi Allah." Artinya, sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, sekalipun tidak diketahui oleh umat manusia, bahkan tidak terlacak oleh para netizen, ya, enggak ada yang tahu. Khani bidina azani Allahu wa iyyakum. Engkau bersendirian ketika melakukan kebaikan tadi, tajiduhu indallah, itu tertulis di sisi Allah Subhanahu wa taala. Enggak akan hilang. Ya mungkin kita sendiri selaku pelakunya sudah melupakan amal kebaikan tadi. Karena memang diniatkan untuk Allah Subhanahu wa taala dan itu kejadian mungkin sudah cukup lama. 5 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, bahkan puluhan tahun yang lalu. Pelakunya lupa dengan apa yang sudah dia lakukan. Kalau itu sebuah kebaikan, tajiduhu indallah, tertulis di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan balasannya Allah katakan huwa khaira wa a'dama ajra. Balasannya jauh lebih baik dan lebih banyak melampaui ya apa yang bisa kita harapkan nih kan ibtina zaniyallahu wa iyyakum. Kata Sa'di rahimahullah, al-hasanatu bi'ashri amthaliha. Satu kebaikan akan dibalas dengan 10 kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Balasannya 10 kali lipat. Ila 700 dhi'fin. Bahkan balasannya sampai 700 kali lipat. Ya. Ada yang satu kebaikan dibalas menjadi 10 kali lipat. Ada yang dibalas menjadi 700 kali lipat. Ila adhaafin katsirah, sampai hitungan yang hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu berapa banyaknya pahala yang Allah berikan kepada hamba-hamba yang diridhoinya. Dan itu berbeda-beda pada masing-masing orang. Ikhanibidina zaniyallahu wa iyakum. Ditentukan yang pertama min haythul ikhlas, dari sisi keikhlasannya. Ya, semakin sempurna keikhlasannya, maka semakin besar nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nabi alaihi salatu wassalam menyebutkan tentang keutamaan para sahabat ridwanullahi taala alaihim ajma'in. Beliau mengatakan, la tasubbu ashabi, janganlah kalian mencela, menghinakan siapapun dari para sahabatku. Fawallahi, sungguh demi Allah, lau anfaqa ahadukum mithla Uhudin dhahaba, seandainya salah seorang di antara kalian, generasi sesudah para sahabat, menginfakkan emas sebesar gunung Uhud. Yang diinfakkan itu emas, simbol harta yang paling berharga milik seorang hamba. Banyaknya emas yang dia keluarkan sebesar gunung Uhud. Ya, itu sudah lebih dari sekilo, enggak mungkin sekilo, berkilo-kilo, bahkan mungkin megaton nih kan ibidina azaniyallahu wa iyakum. Emas loh itu. Emas. Yang satu gramnya berapa ratus ribu itu sekarang? Hah? Harga yang terbaru berapa? Satu gram emas? 1 jutaan. La haula wala quwata illa billah. Satu gramnya 1 juta. Ini sekilo berarti 1 M. Ya, sekilo 1 M. Nah, gunung Uhud kira-kira berapa kilo? Ya, yang bisa menginfakkan 1 kilo emas itu sudah luar biasa. Ya, luar biasa untuk zaman sekarang. In Rasul mengatakan, andai kata yang diinfakkan itu emas sebesar gunung Uhud, ya, tidak mampu mengalahkan sedekah yang diberikan oleh sahabatku yang ukurannya cuman 1 mut atau 1/2 mut. Kurma. Ya, para sahabat dahulu ketika bersedekah dengan kurma yang banyaknya cuma 1 mut, sepenuh 2 telapak tangan laki-laki dewasa, sekian. Ya, sak gede-gedenya tangan kita paling berapa? Sekilo lah anggaplah ya. Sekilo kurma ini, segini toh loh, atau separuhnya, cuma segini. Enggak banyak. Yani bidina azani Allah wa iyakum. Tapi lebih besar pahalanya di sisi Allah daripada emas sebesar gunung Uhud yang dikeluarkan oleh generasi sesudah para sahabat. Apa yang membedakan? Keikhlasan. Khanibidina azaniyallahu wa iyyakum. Kalau para sahabat, keikhlasan mereka sudah tidak perlu diragukan. Khanibidina azaniyallahu wa iyyakum. Yang digambarkan oleh sahabat Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah, abarrun nasi quluban, generasi manusia yang paling bersih hatinya itu para sahabat, paling bersih. Ya, mau dibandingkan dengan kita nggak ada apa-apanya. Khanibidina azaniyallahu wa iyyakum, teramat kotor hati kita kalau dibandingkan dengan para sahabat. Ya, kalau zaman dahulu para sahabat lebih mendahulukan su'udzon terhadap dirinya, husnudzon kepada orang lain. Kalau kita dibalik, ya kan? Kita lebih su'udzon kepada orang, husnudzon dengan diri kita. Kalau dengan diri kita, seolah-olah enggak ada kesalahan. Kalau lihat orang lain, wah penuh dengan cacat. Khanibidina azaniyallahu wa iyyakum. Banyak sisi yang menjadikan para sahabat sebagai generasi terbaik yang memang pantas untuk hidup di zaman Nabi alaihi salatu wassalam, karena hati mereka adalah hati generasi manusia yang paling bersih dibandingkan dengan generasi-generasi sesudah mereka. Khanibidina azaniyallahu wa iyyakum. Ya, ini satu faktor yang membedakan sebuah amalan yang mungkin sama yang dilakukan oleh dua orang yang berbeda akan memiliki balasan yang juga berbeda tergantung keikhlasan. Nomor dua, ikhwanibidina azaniyallahu wa iyyakum, min haitsul ilm, dari sisi ilmu. Ya, dari sisi ilmu. Semakin sempurna ilmu seorang hamba tentang sebuah amal ibadah yang dia terapkan, ikhwanibidina azaniyallahu wa iyyakum, sesuai dengan apa yang dia ketahui, maka akan semakin tinggi nilainya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Yang melakukan salat hanya sebatas rutinitas. Ya. Salatnya tidak pernah bolong, walhamdulillah. Genap 5 waktu. Tapi dia melakukan ibadah salat tadi hanya rutinitas sebagai seorang muslim saja. Ya, memang terbiasa pagi sholat subuh, kemudian siang sholat duhur, lanjut sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, karena memang rutinitas. Ya, tata cara yang dia kerjakan ya apa yang dia ketahui sejak zaman dahulu kala. Ya, yang dia tahu ya sebatas ini yang dia dapatkan ketika dulu ngaji di surau. Khanibidina azaniyallahu wa iyyakum. Ya, tanpa tahu ini dasarnya apa, apakah sudah benar ataukah tidak, pokoknya rutinitas. Akan berbeda nilainya dengan yang melaksanakan ibadah sholat tadi ala ilmin, atas dasar ilmu. Tata cara takbiratul ihram, posisi mengangkat tangan, bacaan iftitah dalam sholat yang memiliki banyak ragam dari doa-doa yang langsung diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Yang dia amalkan satu persatu, ikhwanibidina azaniyallahu wa iyyakum, dari ilmu yang dia ketahui, yang dia pelajari, itu akan lebih bernilai di sisi Allah subhanahu wa ta'ala daripada yang melaksanakannya hanya karena rutinitas. Khanibidina azaniyallahu wa iyyakum. Juga terkait dengan pertimbangan antara fadil dengan mafdul. Ya, ada yang fadil, ada yang mafdul. Mana amalan yang lebih utama, mana amalan yang kurang utama. Ada fadil, ada mafdul. Fadil itu yang lebih diprioritaskan, mafdul ini di bawah dari yang fadil. Hukum asalnya yang diprioritaskan itu yang didahulukan. Yang diprioritaskan itu yang didahulukan. Khanifidina azaniyallahu wa iyyakum. Namun ada beberapa kondisi, ini contoh kalau semakin dalam ilmunya, nilai ibadahnya itu semakin tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa kondisi ibadah yang tadinya mafdhul, kurang begitu afdol, bisa mengalahkan ibadah yang fadil. Ambil contoh, yang fadil itu seperti ibadah wajib. Yang mafdhul itu seperti ibadah sunnah. Hukum asalnya, kalau ada ibadah wajib dengan ibadah sunnah, mana yang lebih utama? Loh kok enggak ada jawaban? Mana yang lebih utama? Ibadah yang wajib. Nah, kita walala, wajib dengan sunnah, mana yang lebih utama? Wajib. Perkara yang wajib lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, lebih diperintahkan. Buktinya kalau ditinggalkan ibadah yang wajib dapat dosa. Kalau sunnah ditinggalkan enggak ada masalah. Kan itu ya? Enggak dapat dosa secara hukum fikihnya. Kana bidina azani Allah wa iyyakum. Tapi kalau seorang hamba memiliki pengetahuan tentang ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, dia bisa mengetahui kondisi-kondisi tertentu ibadah yang sunnah lebih afdal daripada ibadah yang wajib. Ya. Ada beberapa keadaan yang menjadikan ibadah yang sunnah lebih afdal daripada ibadah yang wajib. Hanifidina azani Allah wa iyakum. Contoh, pada kasus hutang piutang. Ketika saudara kita berhutang kepada kita, jatuh tempo. Khanifidina azani Allah wa iyyakum. Hutang misalkan uang 5 juta. Tempo 2 tahun. Setelah berlalu 2 tahun, ya. Orang yang berhutang kepada kita tidak mampu bayar. Memang betul-betul tidak mampu, bukan karena banyak alasan. Ya, memang tidak mampu. Pada kondisi yang semacam ini, orang yang menghutangi ada dua amalan yang menjadi pilihannya. Yang pertama, yang berhukum wajib, sifatnya wajib. Apa yang wajib? Indarul mu'sir, diberi kelonggaran, kasih tambahan waktu. Tidak bisa bayar, tidak bisa, tayyib, kapan kira-kira bisa bayar? Kasih saya waktu, berapa lama? Setengah tahun lagi, tayyib. Tak kasih setengah tahun. Itu wajib hukumnya. Khanifidina azani Allahu wa iyyakum. Kemudian ada pilihan yang sunnah. Tidak wajib. Sunnah. Apa itu? Dibebaskan hutangnya. Dan pada kondisi tersebut, yang lebih afdal mana? Yang lebih afdal? Dibebaskan. Ini tidak gampang. Ini teori ya. Teori. Prakteknya tidak gampang loh. Ya, termasuk yang ngomong ini belum tentu bisa. Ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum. Ya, kalau cuma sekedar nominal 1.000-2.000 perak, 10.000, pinjam 10.000-nya Mas Elang, ya, besok tak ganti. Thayyib. Besok ditagih. Mana 10.000-nya? Oh, enggak ada ini, belum datang kirim. Enggak apa-apa. Saya ikhlaskan. Enteng 10.000. Ya, lah kalau 10 juta, lain ceritanya. Ya Mas Elang ya. Ini 10 juta sudah dipersiapkan untuk dana walimah, ya, tahu-tahu dipinjam sesuai jatuh temponya ditagih, qadarullah ndak bisa. Untuk melakukan yang wajib saja susah, kan itu ya. Dikasih tambahan waktu lagi itu luar biasa, apalagi yang sunnahnya membebaskan. Sanifidina azani Allahu wa iyyakum. Nah, kondisi yang semacam itu mana lebih afdal? Lebih afdal bebaskan hutang tersebut. Hukumnya apa? Sunnah. Sunnah, tidak wajib. Sunnah. Yang wajib memberikan kelonggaran sampai dia mampu. Silahkan. Mau berapa lama? Kasih saya waktu setengah tahun. Toyib setengah tahun lagi. Ya, semoga Allah mudahkan urusan antum. Ini yang wajib. Sunnahnya apa? Bebaskan. Ya, walakal jannah. Balasannya surga. Khanifidina azani Allahu wa iyyakum. Jadi pahami, luar biasa. Yang memberikan kelonggaran, yang melakukan pilihan yang wajib tadi, tak kasih kelonggaran. Terhitung sejak dia memberikan kelonggaran, setiap harinya bernilai sedekah untuk dia. Ya, kasih kelonggaran setahun, maka 365 hari dia bersedekah. Khanifidina azani Allahu wa iyyakum. tertulis di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hakadza ikhwani fi din azani Allah wa iyyakum. Ustaz, terlalu berat contohnya. Kalau teori gampang, kami semua paham, tapi untuk melaksanakan, wah, berat Ustaz. Ya, kalau nominal 10.000 enggak masalah. Ya 100.000 masih bisa cincai lah. Tapi kalau sudah 1 juta, 2 juta, 3 juta, wah soro Ustaz. Kasih contoh yang lebih ringan. Ya, ada. Yang sunnah lebih afdal daripada yang wajib. Wudu ketika masuk waktu salat. Bagi yang tidak punya wudu, ketika masuk waktu salat wajib untuk berwudu. Hakikatnya? Ini wajib hukumnya. Yang sunnah memperbaharui wudu setiap kali batal. Ya kan? Tanpa menunggu waktu salat. Mungkin sekarang batal, oh nanti aja nunggu azan isya. Enggak masalah. Enggak ada masalah. Fadhidina azani Allah wa iyyakum. Karena yang wajib ketika masuk waktu salat langsung wudu. Ya, untuk melaksanakan ibadah salat. Itu yang wajib. Yang sunnah setiap kali batal langsung berwudu. Baik itu hadas asghar atau hadas akbar. Hadas besar atau hadas kecil. Kalau hadas kecil dengan keluarnya segala sesuatu dari dua jalan, kan gitu ya. Buang air besar atau buang air kecil. Kalau hadas besar dengan junub, ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum. Nah, wudu setiap kali masuk waktu salat wajib kalau dia enggak punya wudu. Memperbaharui wudu setiap kali batal hukumnya sunnah. Mana yang lebih afdal? Lebih afdal ibadah sunnah pada kasus semacam ini. Hanifidina azani Allahu wa iyyakum. Karena Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda dalam hadis riwayat al-Imam Muslim, la yuhafidhu 'alal wudu illa al-mu'min. Tidak ada yang menjaga wudu kecuali seorang mukmin. Dan itu yang menjadikan Bilal radhiyallahu taala anhu wa arda lebih dahulu terdengar suara sandalnya di dalam surga oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Sampai Rasul menanyakan, "Apa amalanmu wahai Bilal? Kok sampai saya mendengar suara sandalmu di surga?" Ya, Bilal mengatakan, "Saya tidak ada amalan yang istimewa. Cuman kalau setiap kali batal saya langsung berwudu." Ini lebih ringan, insya Allah bisa dilakukan ya masalahnya. Aywa. Ada yang wajib, ada yang sunnah. Pada kondisi semacam ini, yang sunnah lebih afdol. Kalau kita pilih yang sunnah tadi, menyelisihi hukum asal, ibadah wajib lebih afdol daripada ibadah sunnah, karena ada ilmunya lebih bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hakadza ikhwani fi din azani Allahu wa iyyakum. Juga bisa pula berubah. Ya. Karena faktor tempat. Kalau tadi yang bisa menjadikan perbedaan kelipatan pahala yang Allah berikan, ikhwani fi din azani Allahu wa iyyakum, faktor keikhlasan, faktor ilmu. Yang ketiga, faktor tempat. Ada tempat-tempat tertentu yang memang memiliki keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kembali kepada poin yang kedua sebenarnya. Dari sisi ilmu, khanifidina azani Allah wa iyyakum. Salat misalnya. Salat yang dilakukan di Masjid Nabawi dengan yang dilakukan di Masjid Abu Bakar As-Siddiq Jojoran, ya, itu beda jauh pahalanya. Ya, karena faktor tempat. Salat di Masjid Nabawi, khanifidina azani Allahu wa iyyakum, itu pahalanya 100.000 kali lipat atau 1.000 kali lipat. 1.000 kali lipat dibandingkan salat di luar Masjid Nabawi, termasuk Masjid Jojoran. Ya, seikhlas-ikhlasnya Mas Elang salat di Masjid Jojoran. Ya, ikhlas lillahi taala sesuai dengan sunnah, sudah sangat nyunnah. Khanifidina azani Allah wa iyyakum. Enggak ada yang miss, luar biasa. Itu masih kalah dengan salat yang dilakukan di Masjid Nabawi. Ya, karena faktor apa? Faktor tempat. Dan itu berlaku pada 3 masjid saja. Masjidil Haram, Masjid Nabawi, kemudian Masjidil Aqsa. Ya, masjid yang lain enggak? Ya. Jadi kalau Masjid Abu Bakar dengan Masjid Al-Hidayah sama. Ya. Gitu ya. Karena tempatnya sama. Di Masjid Al-Bayyinah juga sama. Enggak ada bedanya. Kan ibidin azani Allahu wa iyyakum. Nah, kata ikhani fidina azani Allahu wa iyyakum. Naam. Baik. Fadal, adzan terlebih dahulu. Baik. Kita lanjutkan sedikit. Berkata Syekh Abdul Rahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah, "Wa li'lam أن مثقال ذرة من الخير في هذه الدار يقابله أضعاف أضعاف الدنيا وما عليها في دار النعيم المقيم من اللذات والشهوات." Kata Sa'di rahimahullah, dan hendaknya diperhatikan bahwasanya kebaikan yang sedikit yang Allah persiapkan di negeri akhirat itu jauh lebih indah, jauh lebih bagus, berlipat-lipat dari kenikmatan dunia seisinya. Jadi satu balasan kebaikan yang Allah persiapkan di akhirat, sekalipun itu ringan, kecil, nilainya jauh lebih utama dari dunia seisinya. Wa annal khaira wal birra fi hadhihi dunya madatul khairi wal bir fi daril qarar. Dan perlu diingat, kebaikan di dunia dari amal soleh dan amalan-amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala itu menjadi sumber Allah memberikan kebaikan untuk kita nanti di yaumul qiyamah. Jadi kebaikan yang kita dapat di akhirat tergantung dengan banyaknya amal soleh yang kita persiapkan di dunia. Kalau kita menginginkan surga yang tentunya mahal harganya, nilainya, tebusannya, seperti yang disabdakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, ala inna sil'atallahi ghaliyah, sesungguhnya balasan dari Allah Subhanahu wa taala itu mahal harganya, tebusannya mahal, karena balasan yang Allah berikan adalah surga, kata Nabi alaihi salatu wassalam. Kalau mau mendapatkan surga, maka kita harus mempersiapkan amal soleh sebanyak-banyaknya. Semakin banyak, maka diharapkan semakin banyak pula kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Kalau sedikit yang kita persiapkan, maka dikhawatirkan, khanibidina azani Allah wa iyakum, sedikit pula apa yang kita dapatkan kelak di yaumul qiyamah. Fawa asafa ala awqatin madat fil ghafalat. Sungguh merugi orang yang menghabiskan waktunya dalam kelalaian, padahal ada kesempatan untuk beramal soleh, dia tinggalkan. Ada kesempatan untuk bersedekah, dia lewatkan. Padahal dia mampu. Fanibidina azani Allah wa iyakum. Yang seandainya pada kesempatan tadi dia pergunakan untuk bersedekah, walaupun remeh nilainya, sedikit nominalnya di mata manusia, kalau itu ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala, bisa menjadi penghalang untuknya dari azab Allah Subhanahu wa taala. Karena sedekah itu sebagai amalan yang paling bisa menghalangi kita dari azab neraka. Ya, amalan yang paling bisa menjauhkan kita dari azab neraka, sedekah. Ketika Nabi mengingatkan kepada kaum wanita secara khusus dalam khutbatul Id, setelah memberikan khutbah kepada jamaah laki-laki, karena pada masa itu tidak ada teknologi mikrofon, ya nggak ada mic, nggak ada toa dan semisalnya. Rasul memberikan khutbah kepada jamaah laki-laki, kemudian pindah berkhutbah di hadapan jamaah wanita. Rasul mengingatkan kepada para sahabiyat kala itu secara khusus, ya ma'syaran nisa, wahai sekalian kaum wanita, ittaqillah, takutlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasul mengingatkan, fa inni arakunna aktsara ahli nar, aku menjumpai mayoritas penduduk neraka adalah kalian kaum wanita. Sebabnya apa? Tukthirna al-la'na wa takfurna al-'ashir. Kalian mudah mencela, suka mengkufuri kebaikan suami. Ini sebab kaum wanita masuk ke dalam neraka. Kemudian solusinya apa? Kata Nabi alaihi salatu wassalam, tasaddaqna, perbanyaklah sedekah. Mengingat para wanita menjadi mayoritas penghuni neraka, tasaddaqna, perbanyaklah sedekah, kata Nabi alaihi salatu wassalam. Karena amalan yang paling bisa menjauhkan seorang hamba dari api neraka, sedekah. Kanifidina azani Allahu wa iyyakum. Nabi mengingatkan, ittaqun nar walau bisyikkit tamrah, menjauhlah kalian dari azab neraka dengan sedekah yang kalian keluarkan, sekalipun dengan separuh butir kurma. Ada enggak orang yang sedekah dengan separuh butir kurma? Hampir enggak ada. Tak kira lala. Enggak ada. Tapi Rasul mengingatkan, sekecil itu, andai kata ada yang bersedekah dengan separuh butir kurma, lakukan. Supaya apa? Terhindar dari azab neraka. Fadibidina azani Allahu wa iyyaku. Kita juga tahu kisah seorang wanita berzina yang diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Memberi minum kepada anjing yang kehausan. Itu bernilai sedekah yang membuat Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosanya, dan dosa yang dia lakukan itu bukan dosa yang ringan, dosa besar. Sanibidina azani Allahu wa iyyakum. Maka Sa'd mengingatkan, sungguh rugi kalau seorang hamba menghabiskan waktunya dalam kelalaian. Ada kesempatan beribadah enggak dilakukan. Bangun tengah malam, khanibidina azani Allahu wa iyyakum, tidak digunakan untuk qiyamul lail. Untuk apa? Nonton pertandingan bola. Ya, padahal kesempatan ada, kemampuan ada, sehat wal afiat, lebih memilih pertandingan bola daripada qiyamul lail. Ya. Ada kesempatan ketika mendengar kumandang azan, khairibidina azani Allahu wa iyyakum, tidak dia datangi panggilan azan tersebut. Kenapa? Masih sibuk dengan dagangannya, sibuk dengan pekerjaannya, dari perkara-perkara duniawiyah dia habiskan waktunya dalam kelalaian. Kata Sa'di rahimahullah, rugi orang yang demikian. Wa ya hasrata ala azmanin taqaddat bi ghairil a'mali salihat. Sungguh merugi hamba-hamba yang menghabiskan umurnya tanpa amal soleh. Umurnya berlalu, enggak ada tambahan amal soleh yang dia kerjakan. Khairibidina azani Allahu wa iyyakum. Kita sudah melalui Ramadan. Ya, di tahun yang lalu, ya, di tahun ini, khairibidina azani Allahu wa iyyakum. Menuju Ramadan di tahun mendatang, berapa banyak kesempatan yang Allah berikan? Berapa banyak mawasimut ta'at, waktu untuk menambah ketaatan dari amal-amal ibadah sunnah yang Allah berikan kepada kita, apakah kita manfaatkan ataukah tidak? Kalau dimanfaatkan, tanda kebaikan. Khairibidina azani Allahu wa iyyakum. Tapi kalau masih seperti tahun-tahun sebelumnya, gak ada peningkatan amal saleh, khairibidina azani Allahu wa iyyakum, tanda kerugian. Wal'iyadu billah. wa waghauza min qulubin lam yu'athir fiha wa'idu bari'iha. Sungguh sengsara hati-hati yang tidak mampu mengambil pelajaran ketika datang menghampirinya nasihat langsung dari penciptanya. Ya, kita dengarkan minimalnya setiap pekan kajian tafsir. Khanifidina azani Allah wa iyyakum. Itu paling minimal. Ya, insyaallah rutin ya. Ada tambahan-tambahan lain pada tausiah-tausiah umum, pada majelis-majelis tertentu, majelis yang lain misalnya, mau'izah datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika dibacakan ayat Al-Qur'an, dijelaskan yang di situ ada perintah yang harus dilaksanakan, larangan yang harus dia tinggalkan. Tapi hati-hati kita menganggap itu semua sebagai angin lalu. Ya, hanya sekedar ya, nasihat Masya Allah baik, tausiahnya juga bagus, tapi enggak bergeming. Khanifidina azani Allah wa iyyakum. Hatinya enggak sadar. Khanifidina azani Allah wa iyyakum. Itu tanda kehancuran dan kebinasaan. Wal'iyadu billah. Walam yanja' fiha tashwiqun man huwa arhamu biha minha. Dan tidak muncul kerinduan kepada Allah Subhanahu wa taala yang paling paham dan paling memberikan kasih sayang kepada dirinya ketimbang dirinya sendiri. Falakallahumma alhamdu wa ilaikal mustaka wa bikal mustaghath wa la haula wa la quwwata illa bik. Wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Dan mintalah ampun kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengampuni lagi Maha penyayang. Kata Sa'di rahimahullah, wa fil amri bil istighfar ba'da al haddi ala af'ali ta'ati wal khair faidatun kabirah. Perintah istighfar setelah anjuran untuk melakukan amal ketaatan dan amal kebaikan memiliki faedah yang sangat besar. Wa dzalika annal 'abda ma yakhlu min at-taqsir fi ma umira bihi. Imma alla yaf'alahu aslan aw yaf'aluhu 'ala wajhin naqis. Karena setiap hamba tidak pernah lepas dari yang namanya kekurangan dalam menjalankan perintah. Ada kalanya dia belum mampu melakukan perintah yang sifatnya sunnah. Enggak mampu qiyamul lail. Hanya bisa mencukupkan diri dengan ibadah-ibadah yang wajib, salat 5 waktu. Enggak masalah. Tapi perbanyak istighfar. Perbanyak istighfar. Ada yang mampu melakukan qiyamul lail atau amalan-amalan sunnah yang lain, puasa, sedekah, membantu fuqara wal masakin, birrul walidain dan seterusnya. Khanifidina azani Allah wa iyyakum. Dari amalan-amalan yang diperintahkan dalam syariat kita. Sekalipun dia mampu melakukan amalan-amalan yang utama, belum tentu sempurna dalam pelaksanaan amalan tersebut. Maka perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Rajin qiyamul lail masyaallah itu sebuah pencapaian. Ya. Pencapaian yang bagus yang bisa diraih oleh seorang hamba, tapi tentunya belum tentu sempurna. Ya. Qiyamul lail masyaallah 7 rakaat, 5 rakaat, 11 rakaat, tapi 11 kali sujud sahwi. 11 rakaat tapi 11 kali susahnya. Kenapa? Ngantuk. Fani bidina azani Allahu wa iyyakum sampai lupa. Ini rakaat keberapa ini? Ya. Si diingat-ingat sampai akhirnya ketika mengingat tadi, ya, dimulai sejak peristiwa dia bangun tidur. Tadi bangun tidur, turun dari lantai 2, antri kamar mandi, masuk kamar mandi, setelah itu gosok gigi, wudu, salat, habis salat, oh ini rakaat keempat. Ya. Sujud sahwi lagi kan izinna azani Allahu wa iyyakum. Rakaat keempat dia sudah bangkit rakaat kelima misal. Ada yang nambah, ada yang kurang. Ya, ini kayaknya saya enggak tasyahud kok tahu-tahu salam. Ya, ulangi lagi salatnya. Banyak kekurangan kan izinna azani Allahu wa iyyakum. Andai kata mampu melakukan, pasti ada kekurangan di sana sini. Ditutup dengan apa? istighfar. Ditambal dengan istighfar. Kadibidina azani Allah wa iyyam. Fa amara bitarki'i dzalika bil istighfar. Allah perintahkan untuk menambal segala yang kurang yang ada pada diri hamba dengan banyak-banyak istighfar. Fa innal 'abda yudhnibu ana al-laili wan nahar. Famata lam yataghammadahu Allahu bi rahmatihi wa maghfiratihi fa innahu halikun. Karena seorang hamba tabiatnya selalu jatuh dalam dosa sepanjang malam dan siang. Maka ketika Allah subhanahu wa ta'ala tidak memberikan rahmat dan ampunan untuknya, saat itulah dia jatuh dalam kebinasaan. Kalau kita enggak diampuni oleh Allah, binasa. Anibidina azani Allah wa iyyakum. Maka berbanyak istighfar, mohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tamma tafsir surah Al-Muzzammil. Adapun untuk lanjutannya, insyaallah taala kita bawakan pada pertemuan yang akan datang. Innillahi taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanallahumma rabbana bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu. Barakallahu fiikum.